نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة، رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk di babun man sabbad dahra faqad adhallaha, satu bab yang menjelaskan tentang hukum orang yang mencela dahr, mencela masa, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hal ini termasuk di antara perkara-perkara yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid, ataukah bahkan akan merusak tauhidnya seseorang ketika seseorang itu menyakiti Allah. Maksudnya dalam hal ini melakukan sesuatu perbuatan yang mencela Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencela sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Salah satunya adalah masa. Ketika seorang mencela masa, karena ini merupakan ketentuan dari Allah, merupakan sunnatullah, maka secara tidak langsung dia juga telah mencela Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menentukan masa tersebut. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qaulillahi taala di surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yadhunnun." Dan mereka orang-orang kafir mengatakan, ini orang-orang yang kufur dengan yaumul ba'ats, orang-orang yang tidak meyakini akan adanya yaumul ba'ats. Mereka mengatakan ma hiya illa hayatuna dunya, tidak lain kita itu, hidup kita itu hanyalah kehidupan di dunia saja. Namutu wa nahya, kita mati, kita juga hidup. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidaklah ada yang membinasakan kita kecuali hanyalah masa saja. Wa ma lahum bidzalika min ilm, dan sekali-kali mereka dengan ucapannya itu tidaklah ada padanya sandaran ilmu, dasar ilmu. Inhum illa yadhunnun, tidak lain mereka itu hanyalah berprasangka saja. Ini Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Berarti kan di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita akan ucapannya orang-orang kafir dari kalangan orang-orang yang tidak beriman dengan adanya yaumul ba'ats. Mereka tidak yakin kalau nanti di yaumul qiyamah kelak mereka akan dibangkitkan. Dan bukan hanya itu saja, bahkan mereka itu tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah menentukan kehidupan dan juga kematian. Maka inilah rusaknya akidahnya mereka, orang-orang kafir. dari sisi ini. Munasabatul bab li kitab tauhid, kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid, anna sabbad dahri yatadammanu syirk, lianna sabbad dahr idza taqada annahu fa'ilun ma'a Allah fa huwa musyrik. Bahwasanya mencela masa ini terkandung padanya kesyirikan. Lianna sabbad dahr, karena mencela masa ini, ketika seseorang mencelanya itu dalam keadaan meyakini bahwasanya masa itulah yang melakukan perbuatan bersama Allah, maka ini adalah merupakan perbuatan syirik, perbuatan musyrik, menganggap masa itu juga memiliki andil dalam hal membinasakan manusia, membinasakan makhluk. Sehingga inilah sisi kesyirikannya mereka ketika mereka itu meyakini bahwasanya masa itu adalah yang membinasakan mereka. Sebagaimana ucapannya orang-orang kafir tadi yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ, ini ucapan orang kafir. Dan tidaklah ada yang membinasakan kita kecuali hanyalah masa saja. Sehingga di sini mereka itu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan masa dalam hal membinasakan. أَذَى اللَّهَ, dalam judul tadi, مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ فَقَدْ أَذَى اللَّهَ, yani حَيْثُ وَصَفَهُ بِصِفَاتِ النَّقْصِ, dimana orang yang mencela masa itu dikatakan telah menyakiti Allah karena dia telah mensifatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat kurang, dengan sifat-sifat kekurangan. Ya, sehingga dalam hal ini tentunya mereka itu menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala karena menganggap Allah itu memiliki sifat kurang. Wa qala, dan mereka mengatakan, ya ini ay munkiru al-ba'ath, yang dimaksudkan dalam ucapannya ini adalah ucapannya orang-orang yang mengingkari yaumul ba'ats, orang-orang yang mengingkari adanya yaumul ba'ats, adanya hari kebangkitan. Mahiyah, yani al-hayah, tidak lain kehidupan ini, ya, mahiyah illa hayatun ad-dunya, tidak lain kehidupan ini, tidak lain ini hanyalah kehidupan dunia saja, maksudnya tidak ada kehidupan di akhirat kelak. Ini ucapannya orang kafir. Illa hayatun ad-dunya, yani ay allati fid dunya wa laysa hunaka hayatun ukhrawiyah, maksudnya kehidupan ini hanyalah kehidupan di dunia saja, di sana tidak ada lagi kehidupan akhirat, sehingga dipuas-puaskan di dalam menikmati kehidupan dunia orang-orang kafir seperti itu keadaannya, karena mereka itu tidak meyakini adanya kehidupan akhirat kelak, yakni sebagai negeri pembalasan. Sehingga mereka itu tentunya kita mengetahui bagaimana kelakuannya mereka di dunia karena mereka itu menganggap tidak adanya hidup akhirat kelak. Namutu wa nahya, yani ay yamutu ba'dun wa hayya wa yahya ba'dun bi ayyuladu. Yang dimaksud dengan namutu wa nahya maksudnya adalah yamutu ba'dun wa yahya ba'dun. Sebagian orang itu ada yang mati, sebagian yang lain juga ada yang hidup. Karena sebagian itu saling beranak pinak, berkembang biak, beranak pinak, ada yang mati juga ada yang hidup. Itu sudah menurut mereka itu hanyalah merupakan kebiasaan saja. Mereka tidak meyakini adanya zat yang mengatur, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga itu sudah menjadi yang diistilahkan dengan hukum alam. Padahal bukan hukum alam, tapi itu semuanya adalah keputusan, ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tentunya kalau kita mengatakan hukum alam, ini tentunya kurang tepat, ya, bahkan bisa menjadi suatu ucapan yang batil ketika dia tidak meyakini adanya zat yang mengatur alam. Nah, wa ma lahum bidzalika ay al-qaul, ucapan yang mereka itu, yang mereka ucapkan tadi itu, ini tidak memiliki ilmu sedikit pun. Ya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin yani ay la dalila lahum alayhi wa inna ma qaluhu bina'an 'ala at-taqlid wal inkari lima lam yahissu bihi wa lam yuhitu bi'ilmihi. Lima lam yahissu bihi wa lam yuhitu bi'ilmihi. Hassa yahissu. Lima lam yahissu bihi wa lam yuhitu bi'ilmihi. Maksudnya, wa ma lahum bidzalika min ilmin, yani la dalila lahum 'alayh. Maksudnya yang mereka ucapkan tersebut sama sekali tidaklah memiliki dalil. Wa innama qaluhu. Tidak lain, mereka itu mengucapkan ucapan itu tadi binaan ala taqlid wal inkar. Hanyalah dibangun di atas dasar taqlid dan juga pengingkaran. Ya. Dengan apa yang mereka rasakan dan juga sama sekali tidak ada ilmu yang meliputinya. Ini makna mufradat dalam ayat tersebut tadi. Sekarang kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah. Makna global dari ayat ini. Yukhbiru ta'ala 'anid dahriyati min al-kuffari wa man wafaqahum min musyriki al-arab fi inkari al-ba'thi. Annahum yaqulun laysa hunaka hayatun ghairi hayatina hadirah. La hayata siwaha yamutu ba'duna wa yuladu ba'dul wa yuladul ba'dul akhar. Wa laysa hunaka sababun limautina siwa mururiz zaman wa takriril layli wan nahar. فرد الله عليهم بأنهم ليس لهم حجة على هذا فرد الله عليهم بأنهم ليس لهم حجة على هذا الإنكار إلا مجرد الظن والظن ليس بحجة والمفروض في من نفى شيئا أن يقيم البرهان على نفيه كما أن من أثبت شيئا فإنه يقيم الدليل على إثباته. Makna global dari ayat tersebut tadi, surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan tentang keadaannya dahriyah. Ini keadaannya orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang anti-Tuhan. Dari kalangan orang-orang kafir. Dan juga orang-orang yang wafaqahum. Orang-orang yang sesuai dengan mereka, orang-orang yang sepemahaman dengan mereka, min musyriki al-Arab, dari kalangan orang-orang musyrikin bangsa Arab, berkaitan dengan pengingkaran mereka terhadap yaumul ba'ats. Annahum yaqulun, bahwasanya mereka itu mengatakan laisa hunaka hayatun ghairi hayatina ad-dunya ghairi hayatina al-hadirah. Mereka mengatakan bahwasanya di sana itu tidak ada kehidupan lagi selain kehidupan kita sekarang yang ada, selain kehidupan dunia ini. La hayata siwaha, tidak ada kehidupan selain kehidupan ini. Yamutu ba'duna wa yuladul ba'dul akhar. Sebagian kita itu mati, sebagian yang lain juga hidup. Ya. Wa laysa hunaka sababun limautina siwa murur zaman wa takrir layli wan nahar. Dan mereka juga mengatakan bahwasanya di sana tidak ada sebab terhadap kematian kita selain berlalunya zaman, berlalunya waktu, dan berbolak-baliknya malam dan siang. Ini perhatikan bagaimana akidahnya orang-orang ateis, orang-orang dahriyah, orang-orang komunis tadi, seperti itu. Mereka menganggap tidak ada yang menjadikan sebab kematian mereka, kecuali hanyalah berlalunya zaman, berulangnya malam dan siang. Maka faraddallahu alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka biannahum laysa lahum hujjatun ala hadzal inkar illa mujarrad adh-dhann. Allah membantah akan keyakinannya mereka tadi bahwasanya di sana tidak ada hujjah terhadap pengingkaran mereka ini terhadap yaumul ba'ats ini, illa mujarrad adh-dhann, kecuali hanyalah sekedar prasangka saja. Sementara wadh-dhannu laysa bihujjah, prasangka itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tidak bisa dijadikan sebagai argumen. Fal mafrudu fi man nafa syai'an ay yuqima al-burhan 'ala nafihi, maka kewajiban bagi orang yang menafikan sesuatu hendaklah dia itu menegakkan burhan, mendatangkan burhan, mendatangkan bukti atas penafiannya itu. Jadi ketika seseorang itu menafikan sesuatu harus datangkan dalil, datangkan bukti, datangkan burhan dalam hal yang dia nafikan tersebut. Kama anna man athbata syai'an fa innahu yuqimu ad-dalil 'ala itsbatihi, sebagaimana bahwasanya orang yang menetapkan sesuatu maka siogianya dia itu mendatangkan dalil, sepantasnya dia itu mendatangkan dalil atas penetapannya itu, sehingga perkara yang seperti ini itu harus ada dalil. Kalau seorang memunafikan harus mendatangkan dalil, seorang menetapkan harus mendatangkan dalil. Karena ucapan kita itu tentunya harus didasarkan dengan ilmu. Nah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, janganlah engkau bersikap, berucap dengan sesuatu yang tidak kalian memiliki ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu benar-benar akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi berkaitan dengan masalah agama, dengan masalah perkara gaib, tentunya harus betul-betul seseorang memiliki dalil. Nah, ini makna global dari ayat tersebut. Kemudian kita lanjutkan di munasabatul ayati lil bab, kesesuaian ayat ini dengan bab, yakni anna man sabba ad-dahra faqad syaraka haula'id dahriyah fi sabbihi wa illam yusharikhum fil i'tiqad. Bahwasanya orang yang mencela masa, maka sungguh dia itu telah bersekutu dengan orang-orang dahriyah. Maksudnya sama dengan orang-orang dahriyah, sama dengan orang-orang ateis, orang-orang komunis yang anti Tuhan. Fisabbihi, dalam hal celaannya dia. Wa illam yusharikhum fil i'tiqad. Ya, meskipun dalam hal akidah mereka itu tidak bersama, tidak berserikat, tidak bekerja sama, tapi tentunya dihukumi sama. Meskipun dalam hal pergaulan tidak pernah sama dengan orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang PKI, tidak pernah. Tapi kalau dia mencela masa, ya, padahal Allah lah yang telah menetapkan masa, berarti mereka itu telah sama dengan orang-orang dahriyah, dengan orang-orang ateis tadi. Ya, meskipun mereka itu bukan termasuk dari anggota. Kan kalau partai, apalagi komunis ya, partai komunis itu kan ada anggota-anggotanya. Ya. Dan meskipun dari sisi itu tidak sama, tapi dari sisi akidahnya ternyata sama, maka ini sama, dihukumi sama. Jadi orang-orang yang dahriyah, orang-orang yang ateis. Kita lanjutkan ini, ma istafadu min al-ayah ini faedah yang diambil dari ayat tersebut. Yang pertama, itsbatul ba'tsi wa raddu 'ala man ankarahu. Faedah yang pertama dalam ayat tersebut terdapat padanya faedah tentang penetapan yaumul ba'ts dan juga bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari yaumul ba'ts. Ini perkara yang harus kita yakini. Karena yaumul ba'ts ini, beriman dengan yaumul ba'ts ini termasuk di antara rukun iman yang kelima. Termasuk dari kandungan rukun iman yang kelima, yakni al-imanu bil yaumil akhir. Salah satunya adalah beriman dengan yaumul ba'ts. Beriman dengan adanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan manusia dari kubur-kuburnya mereka. Ini termasuk dari kandungan beriman dengan yaumul akhir. Sehingga yang dimaksud dengan beriman dengan yaumul akhir itu bukan sekedar dia yakin kalau nanti di akhir zaman itu akan ada yaumul qiyamah. Bukan ini saja. Tapi segala sesuatu yang berkaitan dengan kejadian setelah kematian, selama di sana ada dalil yang menetapkannya, harus kita yakini. Karena ini termasuk dari kandungan beriman dengan yaumul ba'ad. Beriman dengan yaumul akhir ya maksudnya. Yang dimulai dari adanya fitnah kubur, adanya nikmat kubur, adanya adab kubur, adanya yaumul ba'ad, adanya sirat, adanya mahsyar, adanya yaumul mahsyar, kemudian adanya mizan, adanya al-jannah wan-nar. Ini semuanya termasuk dari kandungan dari beriman dengan yaumul ba'ad. Yang jelas intinya itu beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Ini semuanya harus kita imani karena termasuk dari kandungan beriman dengan yaumul akhir, rukun iman yang kelima. Dan juga ayat ini juga membantah terhadap orang-orang yang mengingkari yaumul ba'ats. Ini prasangkanya orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّا يُبْعَثُوا. Orang-orang kafir menyangka kalau mereka itu tidak akan dibangkitkan. Ini apa? Prasangkanya orang kafir. قُلْ katakanlah wahai Muhammad, bala, tentu saja, wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsun, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Ya. dan benar-benar akan diberitahukan kepada kalian apa yang dahulu kalian lakukan di dunia. Nah, dan itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sekaligus bantahan kepada mereka orang-orang yang mengingkari adanya yaumul ba'ats dan juga sekaligus menetapkan adanya yaumul ba'ats. Dan ayat yang semisal ini banyak dalam Al-Qur'an dan tentunya tidak bisa kita mencukupkan dengan salah satunya. Seluruhnya ayat, kalau kita memeliti dalam Al-Quran, sangat banyak sekali ayat yang menunjukkan akan wajibnya beriman dengan yang berba'at dan bantahan kepada orang-orang yang mengingkarinya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, yani dhammu man yansibul hawaditha ila dahri, celaan bagi orang yang menyandarkan kejadian kepada masa. Menyandarkan kejadian kepada masa, ini tercela berdasarkan ayat yang telah kita sampaikan tadi. Karena itu termasuk dari apa? Dari kebiasaannya orang-orang kafir. Ada apa namanya? Gerhana hanyalah dikaitkan dengan hitungan saja. Sama sekali tidak dikaitkan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan berkaitan dengan kejadian tersebut. Bahkan terkadang seorang itu merasa senang. Padahal itu ketika terjadi gerhana itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat takut. Rasul sangat takut sehingga beliau pun meminang untuk melakukan sholat. Terkadang seorang itu senang, ingin menonton, ingin melihat, ingin menyaksikan, senang. Dan ini sesuatu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu takutkan. Ini anehnya orang-orang pada zaman sekarang. Dan mereka hanyalah menganggap itu sebagai fenomena alam saja. Fenomena alam saja, tidak dikaitkan dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan apa hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menetapkan kejadian tersebut. Sehingga ini tentunya harus kita perbaiki. Kebiasaan yang ada di kalangan kaum muslimin harus kita perbaiki. Jadi kalau ada suatu kejadian apapun bentuknya, harus kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu seluruhnya. Nah. Kemudian yang ketiga, yani anna man nafa syai'an fa huwa mutalibun bid dalil ala nafyihi kal muthbit. Bahwasanya orang yang menafikan sesuatu maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil atas penafiannya itu. Seorang yang menafikan sesuatu maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil atas penafiannya itu. Sebagaimana orang-orang yang menetapkan sesuatu juga harus mendatangkan dalil atas apa yang dia tetapkan. Apalagi berbicara masalah perkara gaib, yang mana perkara gaib ini tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Ya. Menetapkan sesuatu itu juga dengan dalil, menafikan sesuatu juga harus dengan dalil. Ya. Jangan sebagaimana orang-orang kafir, mereka menafikan adanya yaumul ba'ats, tapi mereka tidak bisa mendatangkan dalil yang menafikan yaumul ba'ats. Bahkan dalil yang ada itu bahkan membantah dan mencela tentang keyakinannya mereka tersebut. Ya. Jadi ini tentunya hal ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menetapkan sesuatu, harus kita memiliki bukti, dalil, burhan tentang hal tersebut. Menafikan sesuatu juga harus menetapkan dalil. Nah. Kemudian yang keempat, yani anna dhanna la ya'tamidu 'alayhi bil istidlal fil aqaid. Bahwasanya prasangka itu tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam mengambil dalil dalam hal akidah. Ya, tidak bisa. Akidah itu hanyalah berdasarkan dengan prasangka. Menurut saya seperti ini. Kelihatannya seperti itu. Bagusnya seperti itu, bukan. Tapi harus dalilnya apa? Apalagi masalah akidah. Ya. Daripada ini dan itu, lebih baik ini dan itu. Ya. Dalam rangka ini dan itu. Ini kan keliru. Harus seorang itu kalau melaksanakan sesuatu, datangkan dalil. Adakah Rasul pernah melaksanakan amalan ini? Ataukah tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Ya. Kalau ada, mana dalilnya? Ya. Ini kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Ya. Yang tentunya Muslim ini harus segala sesuatu itu didasari dengan ilmu. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan juga beramal. Inilah prinsip yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Nah. Ini selesai dari penjelasan ayat dari surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Kemudian dalil yang kedua dalam bab ini adalah dari al-hadis dalam sahih wa fi sahih. Ini sahih Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. Dan di dalam sahih ini, sahih Bukhari, hadits nomor 4826, apakah Muslim juga ada dalam sahihnya, hadits nomor 2246. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita kenal seluruhnya, siapa itu Abu Hurairah, seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kalau dilihat masuk Islamnya itu memang termasuk di antara orang-orang yang bukan as-sabiqunal awwalun, bukan. Tapi karena beliau gigihnya dalam menuntut ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa mengawalkan sahabat yang lain dari sisi meriwayatkan hadis. Kita tahu Abu Hurairah itu masuk Islam melalui sahabat yang bernama siapa? Siapa? Tufail. Ya, Ibn Amir ya Ad-Dausi. Ini muridnya. Abu Hurairah itu muridnya. Maksudnya masuk Islam itu melalui perantaranya Tufail Ibn Amir Ad-Dausi. Tapi ternyata bisa mengalahkan orang yang mengajak dia kepada Islam dari sisi keutamaan di bidang meriwayatkan ilmu hadis. Tufail kita tidak pernah mendengarkan dari yang namanya Tufail. Sahabat Tufail tidak. Tapi paling banyak itu dari Abu Hurairah. Paling banyak beliau dari hadis ya radhiyallahu taala. Beliau juga memiliki keutamaan yang sangat banyak. Nah, beliau membawakan hadis sampai kepada kita yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menyatakan qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada beberapa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Ya, sering kita sampaikan ya perbedaan ini. Salah satunya tadi, yakni sebagian ulama menyatakan redaksinya itu dari Rasul. Sebagian lain tetap menyatakan redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada sedikit perbedaan. Ada juga perbedaan yang lain, yakni hadis qudsi ini tidak boleh dibaca ketika salat. Tapi kalau Al-Quran bahkan ada yang harus dibaca ketika salat. Contohnya ada Al-Fatihah. Ataukah surat yang lain selain Al-Fatihah ini sunnah dibaca ketika sholat. Tapi kalau hadis qudsi tidak boleh. Tidak ada. Dan tidak boleh bukan. Cuma tidak ada tidak boleh. Seorang itu membaca Fatihah. Kemudian setelah itu dia mengucapkan yu'zini binu Adam. Yusubud dahra. Wa anad dahru. Tidak bisa. Karena ini bukan Al-Quran. Meskipun dari sisi hukumnya sama-sama firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentunya dari sisi membacanya itu tidak disyariatkan. Bahkan tidak boleh dibaca ketika sholat. Kan disyariatkan surat Al-Fatihah dan juga surat lain Al-Fatihah di dalam Al-Quran. Sehingga ini dicukupkan dengan hal ini. Meskipun sama-sama firman Allah. Tapi dari sisi ini berbeda. Demikian pula dari sisi pahala membacanya juga berbeda. Kalau Al-Quran jelas ada jaminannya. Rasulullah SAW menyatakan, Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Ini Al-Quran. Hadis qudsi tidak. Ya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, bagi dia satu kebaikan. Satu kebaikan itu akan sampai lipat gandakan bagi 10 kebaikan yang serupa. Ini Al-Quran. Hadis qudsi tidak. Meskipun sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Ini termasuk dari hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam ini manusia itu telah menyakitiku. Dengan cara yang bagaimana? Manusia itu menyakiti Allah, yakni yasubbud dahra. Karena dia itu telah mencela masa. Wa anadahru, sementara aku itu adalah zat yang telah mengatur masa itu. Ya. Sehingga ketika seorang mencela masa, berarti dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, la tasubbud dahra, janganlah kalian mencela masa. Fa inna Allah huwa ad-dahru, karena Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang mengatur masa. Kalau ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan tersebut la tasubud dahra. Tapi kalau dalam firman Allah adalah yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra wa ana ad-dahru. Uqallibul laila wan nahar. Nah. Yasubud dahra yani ay yadhmuhu wa yalumuhu 'inda al-masa'ibi allati tanzilu. Yang dimaksud dengan mencela masa itu adalah mencelanya ketika terjadi musibah-musibah yang turun. Ya, dicela masa. Mungkin ketika terjadi yakni kekeringan ya, sampai mematikan tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang piaraan, dia celak. ini semuanya gara-gara musim paceklik, gara-gara musim panas, ataukah yang ini dan itu, ucapan-ucapan yang lain, ini termasuk dari dia terbentuk mencela masa. Ataukah mungkin ketika banjir ini semuanya gara-gara hujan terus-menerus, akhirnya banjir menenggelamkan apa yang ada di muka bumi. Ini perbuatan juga termasuk di antara perbuatan yang mencela masa. Wa ana ad-dahru ay sahibud dahri wa mudabbirul umur allati yansibunaha ila ad-dahri. Yang dimaksud dengan ad-dahri, aku adalah ad-dahr, maksudnya adalah sahibud dahri. Akulah yang memiliki masa. Wa mudabbirul umur, yang mengatur segala urusan, allati yansibunaha ila ad-dahr, yang mana urusan itu disandarkan kepada dahr. Allah yang mengatur. Ya. Uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang, yakni bil muaqabati bainahuma wa ma yajri fihima min khairin wa syarrin. Yani silih bergantinya malam dan siang di antara keduanya tadi, dan apa yang terjadi di antara keduanya, di antara malam dan siang, baik itu berupa kebaikan maupun berupa kejelekan, semuanya Allah lah yang mengatur. Wa fi riwayatin, yakni aili muslimin, riwayat Imam Muslim dan juga selainnya, fa inna allaha huwa ad-dahru, yani ay huwa alladhi yajri fihi ma aradahu min khairin wa syarrin. Yala Allah subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan, ajra yajri, dia lah Allah yang memperjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, baik itu berupa kebaikan maupun kejelekan. Ini makna dari fa inna allaha huwa ad-dahru. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith, makna global dari hadis ini, yarwi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih azza wa jalla anna alladhi yasubb ad-dahra 'inda nuzul al-masa'ib wal makarih innama yasubb Allah ta'ala wa yu'dhihi bitanaqqus li'annahu subhanahu huwa alladhi yujri hadhihi al-af'al wahdahu wad-dahru innama huwa khalqun مسخر وزمن تجري فيه الحوادث بأمر الله تعالى. Mana global dari hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla, yakni dari Allah azza wa jalla, "Anna alladhi yasubba ad-dahra 'inda nuzul masa'ib wal makarih innam yasubbu Allah ta'ala." Bahwasanya orang yang mencela masa ketika turun musibah dan juga turun sesuatu yang tidak dia sukai, tidak lain dia itu telah mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'dhihi bitanaqqus, dan dia juga telah mengganggu, menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala dengan menganggap Allah itu memiliki sifat kekurangan. Karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan, apakah yang memperlakukan, yani perbuatan-perbuatan ini. Apa maksudnya? Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki tersebut. Dialah Allah sendiri. Dan masa itu tidak lain adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sesuatu yang tunduk terhadap perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga waktu yang berjalan padanya kejadian-kejadian bi'amrillahi ta'ala, dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna global dari hadis tersebut. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi anna man sabbad da'ra faqad adha Allah. Dalam hadis ini terdapat padanya pelajaran, ini faedah, bahwasanya orang yang mencela masa, maka sungguh dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ay tanaqqusahu, yang dia telah menganggap Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat kurang, ataukah dia telah meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Ma yustafadu min al-hadith, faedah yang berada dari hadith ini, yang pertama ialah tahrimu sabbid dahri, yang haramnya mencela masa, mencela waktu, mencela zaman. Ini jelas perkara yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian yang kedua, yakni wujubul imani bil qada'i wal qadari, wajibnya beriman dengan al qada' wal qadar. Ya, qada' ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu. Qadar ini adalah rincian dari qada tersebut. Nah, takdir ini rincian dari qada yang telah Allah tentukan sebelumnya. Semuanya wajib kita imani. Baik itu qada yang Allah telah menentukan sejak 70 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maupun qadar yang Allah tentukan sampai hari ini. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, harus kita imani. Karena di sana ada orang yang menganggap, ini orang-orang Qadariyah, bahwasanya mereka itu memiliki hak untuk menentukan kemauannya mereka sendiri. Allah tidak ada. Ini suatu akidah yang sangat batil dari kalangan orang-orang Qadariyah. Mereka dinisbahkan kepada Qadariyah bukan berarti mereka yakin dengan takdir, tapi bahkan mereka itu tidak memiliki adanya takdir, sehingga mereka dikatakan dengan Qadariyah. Lawannya ada Jabriyah. Jabriyah ini bahkan mereka itu sebaliknya Qadariyah, menganggap segala sesuatu itu adalah karena paksaan dari takdir Allah tadi. Sehingga ketika mereka berzina, mencuri, melakukan kejahatan, melakukan perbuatan dosa, mereka mengatakan ini semuanya dengan takdir dari Allah. Ini juga menyimpang, keyakinan yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala punya kehendak, makhluk juga punya kehendak. Cuman semua kehendaknya makhluk itu di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Semuanya harus kita yakini. Qada maupun qadar dari Allah Subhanahu wa taala harus kita imani. Dan ini sekaligus juga sebagai bentuk keimanan, yakni rukun iman yang keenam. Selain tadi apa yang sudah kita sebutkan, wajibnya beriman dengan yaumul ba'ats, termasuk dari rukun iman yang kelima ini yaumul al-iman bil yaumil akhir, sekarang al-qada wal qadar juga harus kita imani. Kemudian yang ketiga ini anna ad-dahra khalqun, bahwasanya dahar ini adalah makhluk. Yang tunduk, tentunya yang tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya ni annal khalqa qad yu'dhuna Allah bitanaqqusi wa la yadhurrunahu. Bahwasanya makhluk itu terkadang mereka itu menyakiti Allah dengan cara mencela, meremehkan, menganggap Allah itu memiliki sifat kurang. Tapi semuanya itu sama sekali tidak akan memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Celaannya mereka itu, perbuatannya mereka tersebut tidak akan mengurangi kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan memadaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Meskipun dalam hadis yang lainnya disebutkan, yang meskipun seluruh manusia itu seluruhnya itu fajir, seluruhnya itu kafir, sebanyak orang yang paling fajir di antara kalian, itu sedikit pun tidak akan mengurangi akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Law anna awwalakum wa akhirakum kanu ala afjuri qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki syai'an. Ya, ini firman Allah dalam hadis qudsi yang lain. Jikalau seandainya orang yang pertama kalian sampai orang terakhir di antara kalian seluruhnya itu mereka itu fajir, sebagaimana orang yang paling fajir di antara kalian, itu semuanya tidak akan mengurangi akan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Nah, inilah maha mulianya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh orang itu meskipun dia melakukan kefajiran tidak akan mengurangi kemuliaannya Allah. Demikian pula seluruh orang ketika mereka itu bertakwa, sebagaimana orang yang paling takwa di antara kita, itu pun tidak akan menambahkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an. Ini firman Allah seperti itu. Ya, hadis yang lainnya. Jikalau seandainya orang yang pertama kalian sampai orang terakhir, manusia maupun jinnya seluruhnya itu, mereka seluruhnya bertakwa sebagaimana takwanya seorang di antara kalian, itu semuanya tidak akan bisa menambahkan kekuasaannya Allah sedikit pun. Ini perhatikan, kekuasaan Allah itu tetap akan mulia, tetap akan jaya. Meskipun makhluknya itu takwa maupun fajir seluruhnya, tidak peduli. Allah tetap berkuasa, Allah Subhanahu wa taala tetap mulia. Jadi semua perbuatan hambanya itu tidak akan sedikit pun memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua dalil dalam pembahasan kita kali ini. Ya. Kemudian apa yang kita sampaikan ini bisa kita ambil pelajaran dan tentunya bisa menambahkan keimanan kita berkaitan dengan perkara-perkara yang harus kita imani. Salah satunya tadi adalah beriman dengan yaumul ba'ats, yaumul akhir, dan juga beriman dengan al-qada wal qadar. Semuanya itu tentunya ya merupakan tuntutan kita seluruhnya orang-orang yang mengaku beriman. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, dan juga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, dalam akidah kita, dan itu akan bisa menambahkan yakni modal kita untuk bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.